Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala ni'amihi al-kathirah. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga pada malam hari ini walhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Asy-Syaikhul Imam Asy-Syafi'i Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan materi, pada akhir pelajaran pertemuan kemarin ana menawarkan kepada jamaah sekiranya yang memiliki kemampuan untuk menghafal hadis yang sedang kita bahas. Mungkin ada di antara jamaah yang hafal kemudian dibaca sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran. Tafadhol, sekiranya ada. Ada. Barakallahu fikum. Menghafal itu sebenarnya bukan tugas kawula muda saja. Menghafal itu adalah sebuah keperluan yang diperlukan oleh orang tua maupun orang muda yang sedang mempelajari ilmu agama. Kita semua belajar ini menginginkan perkembangan. Kita belajar ini menginginkan kemajuan. Baik yang muda belajar juga ingin mendapatkan kemajuan dan peningkatan. Dan seperti itulah juga seharusnya yang mungkin sudah tidak lagi muda, tapi anak anggap masih muda. Tatkala dia belajar, tatkala dia mengikuti kajian, tatkala dia ikut ta'lim, hendaklah dia meniatkan dirinya di samping dia niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan juga pada orang lain, maka dia juga seharusnya menginginkan peningkatan. Dia menginginkan perkembangan. Masa kajian dari tahun 2005, belajar ta'lim dari tahun 2008, dari tahun 2010, yang sekarang sudah masuk di tahun 2019, masa 5 atau 10 hadis tidak ada yang dihafal, ya kan? Sedangkan para a'immatus salaf, para imam-imam salaf dahulu, kesemangatan mereka di dalam menghafal, di dalamnya terdapat tanda kebesaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama dahulu banyak yang mulai mempelajari ilmu agama itu bukan memulainya di usia anak-anak. Bahkan ada yang sudah sampai usia tua, awal kali belajar pun yang namanya hafalan tidak masuk-masuk. Tapi dikarenakan ijtihad yang ada di mereka, dikarenakan kesungguhan, dikarenakan keseriusan, dan dikarenakan keinginan untuk berkembang, keinginan untuk meningkat, sehingga mereka pun berusaha layali wa anhara, di malam hari maupun di siang hari mereka penuhi dengan upaya-upaya, usaha-usaha bagaimana supaya mereka dalam belajar itu bisa berkembang. Tahun ini saya targetkan Arba'in Nawawiyah 1 sampai 10 saya hafal 10 hadis. Satu bulan itu ada, satu tahun itu ada 12 bulan. Ambillah satu bulan itu satu hadis. Satu bulan itu ada 30 hari. Sedangkan satu hadis ada yang mungkin cuma 3 atau 4 baris saja. Bahkan ada yang satu baris. Masa ini enggak kita luangkan untuk kita hafal, ya kan? Sedangkan kita adalah ahlu sunnah, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejaknya para imam-imam mereka. Kita berupaya untuk ikuti jejak Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Dan contoh tatkala mereka belajar ini sangat luar biasa. Hafalan-hafalan yang ada pada mereka, upaya dan usaha yang mereka inginkan untuk berkembang dalam belajar mereka ini luar biasa. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghasung kaum muslimin untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu." Barang siapa yang menghafal hadis, maka hujahnya akan kuat. Kenapa hujahnya akan kuat? Namanya seorang beragama, beramal dengan suatu amalan, berucap dengan sebuah ucapan, berkeyakinan dengan sebuah keyakinan, maka dia harus melandasi apa yang dia lakukan tadi, amalan, ucapan, dan keyakinannya dengan hujah, dengan dalil. Dan dalil itulah yang semestinya dia hafal. Tatkala dia berkeyakinan tentang wajibnya tauhid, mana ayat yang dia hafal tentang tauhid? Harus hafal ini. Nah, tatkala dia berkeyakinan tentang wajibnya sholat, apa yang membawa Anda untuk berkeyakinan sholat itu wajib? Apa dalilnya? Ini yang selayaknya kita koreksi terus diri-diri kita. Kita sudah berislam sekian puluh tahun lamanya. Kita sudah sholat, kita sudah yakin sholat ini wajib. Kemudian kita diperintahkan untuk mendatangkan satu dalil tentang wajibnya sholat dengan bahasa Arab, dengan dalil yang sesuai datang dari Rasulullah SAW. Kita tidak mampu. Nah, seperti ini barakallahu fikum, perkara yang seharusnya kita tingkatkan, perkara yang seharusnya untuk kita naikkan. Barakallahu fikum. Man hafidhal hadith qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadith, maka akan kuat hujahnya. Luangkan waktu, mungkin selama satu hari kita hafal hadith satu baris, hari selanjutnya satu baris, hari selanjutnya satu baris. Kalau hadisnya cuma satu baris, berarti satu hari kita hafal satu baris. Kita hafal satu hadith, alhamdulillah. Perkembangan. Ini yang kita inginkan dalam belajar kita. Karena kita bukan belajar itu barakallahu fikum, bukan semata-mata ingin mendapatkan siraman rohani. Kita semata-mata ingin tenang di majelis, tapi inginkan juga peningkatan. Sekali lagi ikhwan, inginkan juga peningkatan. Nah, tahun ini saya ikut kajian kitab ini. Apa yang saya dapat? Mungkin insyaallah tahun depan sudah selesai kajian kitabnya. Apa yang saya dapat? Jejak dari saya belajar kitab tersebut apa? Catatannya kah? Atau hafalan hadisnya kah? Atau yang lainnya? Harus ada bekasnya. Sayang. Setiap pekan terus rutin kajian. Istimak mendengar. Tenang. Tapi tatkala tahun depan, alhamdulillah kitabnya sudah selesai. Dan yang dijuluki kepada kita hanya pernah selesai mendengarkan kajian kitab fulan tanpa ada bekas yang terlihat dari belajarnya kita, rutinnya kita setiap pekan datang, tapi nggak ada bekasnya. Sayang sekali lagi barakallahu fikum, dalam mempelajari ilmu agama inginkan juga bagi kita peningkatan, kenaikan. Sekarang hafal, besok menghafal. Sedikit-sedikit akan menjadi banyak. Barakallahu fikum. Hadis yang kemarin kita bahas, kita masuk pada materi, adalah hadis yang ke-12 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasan, rawahu Tirmidzi. Pendek ya? Pekan depan bisa hafal, bagus sekali. Semoga bisa hafal. Semoga ada yang hafal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, tatkala dia mau meninggalkan sesuatu yang dia tidak memiliki kepentingan dengannya. Nah, sekali lagi arti hadisnya, termasuk daripada keindahan, kebagusan Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak punya kepentingan dengannya. Ini hadis sebagiannya sudah kita jelaskan kemarin, yaitu kita menjelaskan tentang indahnya Islam. Yang namanya Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya, dari alif sampai ya-nya, itu semuanya adalah agama yang hakim, ajaran-ajaran yang hak, ajaran-ajaran yang mencerminkan keindahan. Dan itu semua keindahan yang ada dalam Islam secara keseluruhan itu kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah dikarenakan sifat keadilannya, yang kedua dikarenakan sifat ihsannya. Itu kemarin faedah yang kita sampaikan satu. Kemudian faedah yang kedua yang kita sampaikan di pelajaran kemarin, supaya masih ingat, bahwasanya Islam yang dimiliki oleh masing-masing kaum muslimin ini mutafawitah, berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, kualitas Islam yang ada pada satu orang tidak sama dengan kualitas Islam yang dimiliki oleh orang lain. Kualitas Islam yang ada pada si A tidak mesti sama dengan kualitas Islam yang ada pada si B. Tergantung bagaimana si A dan si B mempraktekkan Islam itu pada dirinya. Semakin dia mempraktekkan Islam, semakin dia menerapkan ajaran Rasulullah SAW pada dirinya dan pada kesehariannya, maka dia akan semakin bagus kualitas Islamnya. Maka dia akan semakin bagus kualitas imannya. Dan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya termasuk cara untuk memperbagus keislaman, kualitas keislaman yang ada pada diri seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting untuknya, sesuatu yang tidak ada kaitannya dirinya dengan sesuatu tersebut. Tatkala dia tinggalkan sesuatu tadi, maka Islamnya akan semakin baik, Islamnya akan semakin berkualitas. Dan kemarin telah kita sampaikan bagaimana penjelasan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang beberapa perkara yang tidak penting bagi seorang muslim. Di antaranya adalah kemarin fudul al-ulum, ya. Ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fuduli. Ilmu-ilmu yang sifatnya adalah lebihan saja. Nah, dan ini sekaligus ana ingat, ya. Kemarin ana sampaikan, ana singgung terkait dengan masalah ilmu duniawi. Ana contohkan dengan ilmu kedokteran. Supaya tidak disalahpahami, ana sampaikan di sini. Kemarin ana katakan seperti itu bukan artinya ana meremehkan ilmu-ilmu duniawi. Ana tidak membolehkan sama sekali seseorang muslim untuk mempelajari ilmu duniawi, terkhusus ilmu kedokteran lah. Kemarin ana sampaikan makna kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Al-Usuli Sittah, menjelaskan tentang ketentuan ilmu duniawi ini akan menjadi manfaat bagi kaum muslimin adalah yang pertama, in a'anat ala ta'atillah, apabila ilmu tersebut dapat membantu menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wantafa'a biha ibadullah, dan ilmu tersebut dapat memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu duniawi, apabila dua ini sifatnya, dia dapat membantu, menjadi sarana, menjadi penguat, untuk kita semakin beribadah kepada Allah, dan ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, dapat memberikan manfaat kepada manusia, maka ilmu ini bermanfaat. Ya. Maka ilmu ini bermanfaat. Yang kemarin ana singgung, barakallahu fikum, bahwasanya orang-orang yang mempelajari ilmu fuduli, ilmu dunia, ini sudah banyak sekali. Ya, sudah banyak sekali. Dan ana sampaikan kemarin, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah melihat banyaknya orang-orang yang mau mempelajari ilmu duniawi, tapi yang mau mempelajari ilmu agama sedikit. Makanya kemarin ana sampaikan, selayaknya kitalah yang berperan dalam hal ini. Kalau orang-orang yang ingin menjadi dokter itu sudah banyak. Orang-orang yang ingin menjadi arsitek sudah banyak. Orang-orang yang ingin menjadi ahli strategi perang melalui pelatihan militernya juga sudah banyak sekali. Tapi pondok-pondok pesantren sepi. Orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meluangkan waktu mempelajari ilmu Islam sedikit. Maka kitalah yang harus berperan di sini. Kita menganggap ilmu kedokteran bagus apabila memiliki dua ketentuan tadi. Kita mengatakan ilmu militer bagus, strategi peperangan itu bagus apabila memiliki dua sifat tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, dan orang-orangnya sudah banyak, alhamdulillah. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah hendaknya memiliki peran dalam bidang yang lain, yaitu meramaikan pondok-pondok pesantren, meramaikan tempat-tempat yang di dalamnya mengkaji ilmu Al-Quran wa Sunnah, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mau peduli dengan dakwah Islam, orang-orang yang mau peduli dengan urusan Islam. Kalau sekarang barakallahu fikum di persentase, ya, mana yang lebih banyak, orang yang mau ngantri belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu pembangunan, atau orang yang mau ngantri belajar ilmu bahasa Arab, orang yang mau ngantri belajar ilmu syariah? Jauh perbandingannya. Nah, di sini kita harus berperan. Di sini kita harus berperan. Dan kemarin sekali lagi jangan sampai dipahami saya melecehkan ilmu duniawi. Tidak. Ya, kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ilmu duniawi bermanfaat apabila tadi memiliki dua sifat. Yang pertama, dapat membantu melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, dapat memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian juga kemarin telah kita sampaikan bahwasanya termasuk perkara yang tidak penting bagi seorang muslim yang selayaknya untuk dia tinggalkan adalah berucap dengan ucapan-ucapan yang berlebihan, membicarakan sesuatu yang bukan sesuatu agama secara berlebihan, atau mendengarkannya secara berlebihan. Terlalu banyak mengobrol, terlalu banyak berbincang-bincang, ini juga barakallahu fikum termasuk perkara yang seharusnya dihindari. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, wa hadza zahirun bayyin, yang seperti ini adalah perkara yang sangat jelas, yakni selayaknya bagi seorang muslim meninggalkan untuk banyak ngobrol dan banyak berbincang-bincang di luar batasnya. Li'anna lisana huwa mauriduz dalal, karena lisan ini adalah tempat datangnya ketergelinciran-ketergelinciran. Tempat datangnya kesalahan-kesalahan ini banyak di lisan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fahal yakubun nas ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim. Bukankah yang menyeret manusia ke neraka, mereka ditarik di atas wajah-wajah mereka dan dikarenakan panenan-panenan lisan mereka. Penyimpangan, dosa, kesalahan, ini semua oleh lisan ini banyak. Kedustaan, ghibah, namimah, khianah, dan yang lainnya. Ini semuanya diantara disebabkan oleh lisan. Tatkala seorang terlalu banyak mengobrol, berbincang-bincang di luar batasnya sampai tengah malam terus. Dia berbincang tidak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Yang dibincangkan bukan ilmu agama, kira-kira dia akan memperbincangkan suatu apa. Perbincangan obrol tentang masalah pekerjaan sudah selesai, tinggal membicarakan terkadang Tidak sadar dia mengatakan si fulan, si fulan, si fulan. Terkadang dia jatuh dalam menghina pemerintahnya. Si fulan, lihat pemerintah kita, lihat kinerjanya, lihat. Mulai. Inilah mauridus zalal. Lisan ini adalah tempat datangnya banyak kesalahan dan ketergelinciran. Makanya barakallahu fikum, kita diperintahkan selayaknya untuk menjaga. Jangan terlalu banyak mengobrol, jangan terlalu banyak berbincang-bincang. Barakallahu fikum. Fal insan muhasab ala ma yantiq lisanu. Manusia itu akan diperhitungkan atas apa yang diucapkan oleh lisannya. Qala Allah subhanahu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu melafadzkan satu ucapan pun melainkan di dekatnya ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat apa yang dia ucapkan. Nah, fa innal malak yaktubu kullama yaquluhu al-'abdu hatta al-asya' allati la yu'akhadh biha. Karena malaikat itu dia akan mencatat, menulis semua yang diucapkan oleh seorang hamba sampai-sampai ucapan-ucapan yang dia tidak dikenai dosa atasnya. Mana? Ucapan-ucapan yang mubah itu pun akan dicatat oleh malaikat. Sebagian salaf menyatakan sebagaimana dikeluarkan riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, disebutkan oleh Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Firdaus dan juga Tarikh Asbahan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahumullah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib rahimahullah mengatakan innahu yaktubu hatta aninal marid. Malaikat itu menulis apa yang diucapkan oleh seorang hamba sampai keluhan dia tatkala sakit. Dia mengeluh, ya. Dia merintih tatkala sakit, ini ditulis oleh malaikat. Semua yang keluar dari lisan Bani Adam, baik itu yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan dosa, atau yang sifatnya adalah mubah, semuanya ditulis oleh malaikat. Barakallahu fikum. Dikarenakan para ulama menjelaskan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, malaikat itu mencatat semua yang diucapkan oleh seorang hamba, ya. Karena dia tidak mengetahui secara pasti mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk, tergantung dengan niat seorang. Makanya semuanya akan dicatat. La dalil ala annal malak ya'lamu ma yuthabu alaihi minal aqwal wa ma yuthabu alaihi. Malaikat itu tidak mengetahui mana ucapan-ucapan yang seorang hamba akan diberikan pahala dengannya dan mana yang dia tidak memberikan dan mana ucapan-ucapan yang seorang hamba tidak diberikan pahala atasnya. Malaikat enggak tahu. Wa innamal malak katib. Yang namanya malaikat itu hanya penulis. Malaikat menulis semuanya yang diucapkan oleh seorang hamba. Demikianlah barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Oleh karenanya, apabila semua ucapan yang kita ucapkan ternyata termaktub, tertulis sampai rintihan kita tatkala kita sedang sakit semuanya ditulis, hendaklah ini menjadi terhib, ya, untuk kita semua agar senantiasa menjaga apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari ucapan-ucapan kita, baik itu hak atau itu batil, ini perkara yang boleh kita ucapkan atau perkara yang tidak diperbolehkan untuk kita ucapkan. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah, itulah pembahasan hadis yang ke-12. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk Islam atau termasuk kebagusan, termasuk kualitas Islamnya seorang adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak ada kepentingan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala an Abi Hamzata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya ulang lafaz hadisnya, ini juga pendek. Seandainya mau dihafal juga bagus. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya ulang arti hadisnya kurang lebih, tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis pada nomor urut hadis yang ke-13, dan Imam Muslim pada nomor urut hadis yang ke-45. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lain, yaitu seorang muslim selayaknya mencintai saudaranya, mendapatkan sesuatu yang dia cintai tatkala dia mendapatkannya. Tatkala kita mendapatkan hidayah, tatkala kita mengenal sunnah, tatkala kita mengenal Islam yang hak, maka kita suka, kita cinta apabila saudara kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Kita senang, kita gembira dapat hidayah. Kita senang, kita gembira, kita belajar. Maka kita harus juga suka apabila saudara kita seperti kita. Dia belajar, dia mendapatkan hidayah, dia mengenal sunnah, dan semisal. Masuk juga dalam hal ini adalah dalam urusan-urusan duniawi. Kita suka apabila diri kita mendapatkan kelapangan penghidupan, kelapangan penghasilan. Seperti itulah kita mencintai untuk saudara kita mendapatkan apa yang kita suka apabila kita dapatkan sesuatu tersebut. Nah, ini kandungan secara ringkas hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai, dia mendapatkan untuk dirinya sendiri. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dijelaskan oleh Al-Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mencintai sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yashmulu jami'al a'malis shalihah minal aqwal wa i'tiqadat wal af'al. Ini mencangkup semua amalan-amalan yang saleh, baik itu berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan-perbuatan. Fa yashmulu an yuhibba li akhihi an yaqtaqid al i'tiqad al hasan ka i'tiqadi. Ini mencangkup dia mencintai untuk saudaranya agar saudaranya itu berkeyakinan dengan keyakinan yang baik seperti keyakinannya. Dia suka apabila saudaranya berakidah dengan akidah yang benar sebagaimana akidah yang sedang dia yakini. Wa yashmulu an yuhibba li akhihi an yakuna musalliyan ka fi'lihi. Dan juga masuk dalamnya dia cinta, contohnya dia cinta untuk saudaranya, dia suka untuk saudaranya apabila saudaranya ini melakukan salat sebagaimana dia melakukan salat, karena dia sudah mempelajari tentang ilmu salat, dia mengkaji tentang ilmu salat, dia berupaya untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Maka tatkala dia melihat ada saudaranya yang salatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia suka apabila saudaranya ini salat seperti salatnya dia. Dan bukan semata-mata dia cinta suka begitu aja. Dia juga mengerahkan upayanya. Dia mengerahkan usahanya. Bagaimana supaya saudara saya ini dia berkeyakinan dengan keyakinan yang saya punya? Bagaimana supaya saudara saya ini berakidah dengan akidah yang saya yakini? Bagaimana caranya? Ya. Bukan semata-mata suka tanpa ada usaha berlanjut. Tapi dia suka dan dia cinta untuk saudaranya tadi, dan dia melakukan upaya supaya saudaranya mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Kita contohnya belum bisa mengajari dia secara pribadi. Kita ajak. Ya, akhi, ana ada kajian di sini, di masjid ini, di masjid itu. Ya. Waktunya sekian. Membahas tentang ilmu akidah. Sangat saya rekomendasikan Anda hadir di situ bersama saya. Nah, ini upaya. Ya. Ingin saudaranya sholat seperti sholatnya. Dia suka pula saudaranya melakukan sholat sebagaimana dia melakukan sholat. Dia berusaha. Saya belum bisa mengajari secara langsung. Alhamdulillah saya punya buku membahas tentang ilmu sholat. Tafadhal ya akhi. Anak pinjamkan antum. Seandainya antum mau bawa juga gak apa-apa. Saya bisa beli lagi. Supaya apa? Supaya saudara kita melakukan sholat sebagaimana yang kita lakukan dalam sholat kita. Dan itulah upaya supaya saudara kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Nah. Falau ahabba. Nah. Li akhihi an yakuna ala ghairil hidayah. Seandainya seorang itu menyukai untuk saudaranya supaya saudaranya tidak berada di atas hidayah, suka apabila saudaranya sesat, suka apabila saudaranya menyimpang, sehingga tatkala melihat saudaranya menyimpang dia biarkan, melihat saudaranya berdosa dia biarkan, melihat saudaranya sesat dia biarkan saja. Fa'innahu irtakaba muharraman, maka yang seperti ini dia telah melakukan perkara yang haram. Menginginkan seorang muslim berada tidak di atas hidayah, inilah perkara yang haram. Fantafa'anhu kamalul imanul wajib, maka dikala itu ternafikan darinya kesempurnaan iman yang wajib. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, ini dalam masalah urusan akhirat. Kita suka apabila saudara kita mengamalkan amalan-amalan Islam sebagaimana yang kita lakukan dalam amalan-amalan Islam kita. Dan juga para ulama menjelaskan, termasuk daripada yang dikandung oleh hadis ini adalah seorang menyukai saudaranya mendapatkan bagian dunia yang dia juga dapatkan. Ya. Beliau menjelaskan, faida kana mayuhibbu li nafsihi min umuri dunya, dan apabila yang dia sukai untuk dia dapatkan adalah termasuk daripada urusan-urusan duniawi, fa innaha 'alal istihbab, maka menyukai agar perkara dunia yang kita dapatkan ini ada juga pada saudara kita, ini perkaranya hanya sekedar mustahab, sunnah, tidak wajib. Kanu hibbal ya akhihi an yakuna dhasiatin fi rizqi, seperti dia mencintai untuk saudaranya supaya dia memiliki kelapangan dalam hal rizkinya. Maka ini mustahab. Dan ini juga sama seperti yang pertama tadi. Dia memiliki usaha yang berlanjut. Ingin saudaranya memiliki kelapangan dalam hal rizki sebagaimana dia mendapatkannya, maka tatkala dia punya peluang untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk saudaranya ini, dia punya kedudukan ya di tempat kerjanya, ya, dia memiliki wewenang contohnya, dia bisa memperkejarkan saudaranya ini. Membuatnya dia bekerja. Dia bisa, maka dia lakukan. Ini termasuk upaya dia supaya saudaranya ini mendapatkan sesuatu yang dia cintai didapatkan oleh dirinya sendiri. Wa yuhibbu an yakuna li akhihi mithla ma lahu minal jahi mathalan awil mal aw tartib aw minal kutub. Begitu pula dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia dapatkan berupa kedudukan, berupa harta dan yang semisalnya, atau berupa kesehatan, dia mendapatkan nikmat sehat, dia suka apabila terus sehat. Lalu saudaranya sakit, dia juga suka apabila saudaranya ini sehat seperti dia. Bisa ibadah bareng, bisa taklim bareng, bisa kajian bareng. Upaya apa yang dia lakukan? Dia memberikan, apabila dia orang yang memiliki ilmu tentang masalah kesehatan, dia memberikan arahan-arahan. Ya akhi, supaya kesehatan Anda terjaga, lakukan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekiranya dia membutuhkan obat, kita punya sesuatu yang kita gunakan untuk membelikan obat untuk saudara kita itu. Kita lakukan. Kenapa? Karena kita suka saudara kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Kita sehat, kita juga senang kalau saudara kita sehat. Naam, barakallahu fikum. Kemudian bercabang dari masalah di atas adalah tentang masalah al-ithar. Disebutkanlah dalam kitabnya ini Syarah Al-Arba'in Nawawiyah, bercabang dari perkara di atas adalah tentang permasalahan ithar. Yang mana ithar alif ya sin alif ra ithar artinya adalah mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Nah, ini namanya ithar. Dan ithar itu terbagi menjadi dua. Ada ithar yang makruh dan ada ithar yang mustahab. Ithar yang mustahab, ithar yang sunnah. Kalau ithar yang makruh adalah kita mengalahkan diri kita untuk saudara kita dalam urusan-urusan ibadah, dalam urusan-urusan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ngalah dengan saudara kita. Contoh sederhana, keutamaan saf depan, ini semuanya faham. Saf depan adalah saf yang utama. Tatkala ada furjah, yakni tempat yang kosong pada satu saf tadi, kita dan saudara kita di belakangnya. Maka yang memiliki kesempatan untuk maju adalah dua, kita atau saudara kita. Dan untuk mendapatkan saf yang pertama itu termasuk perkara qurbah. Ya, termasuk perkara yang dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi yang seperti ini, apabila kita mengalah, ya, walaupun alasan kita suka untuk saudara kita yang kita dapatkan untuk diri kita, maka ini hukumnya adalah makruh. Ya akhi maju, atau antum maju, enggak ana ngalah. Antum silakan di depan. Ini masalah qurbah, masalah ibadah. Para ulama menjelaskan hukumnya adalah makruh. Yang dipraktikkan dalam ayat ini, dalam perkara ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam urusan-urusan kebaikan. Dalam urusan ibadah jangan sampai kita kalah dengan saudara kita. Kita punya kesempatan, satu kesempatan yang mungkin untuk masuk pada kesempatan tersebut adalah dua orang, kita atau saudara kita. Maka kita harus berlomba-lomba. Apabila ini adalah urusan qurbah, urusan ibadah, kitalah yang maju dulu. Rebutan lebih baik, sekiranya tidak menimbulkan permusuhan tentunya. Berkompetisi dalam hal ini, ya, saya aja. Nah, kita yang maju. Ini bagus. Barakallahu fikum. Adzan jam berapa ya, Pak? 4 menit lagi. Kemudian ithar yang sifatnya adalah sunnah, yaitu dalam urusan-urusan duniawi, dalam urusan makanan, dalam urusan pakaian, dalam urusan kendaraan, dan yang semisalnya, kita mendahulukan saudara kita atas diri kita. Maka yang seperti ini, ulama menjelaskan hukumnya adalah mustahab, sunnah. Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang orang-orang Ansor, orang-orang Ansar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyambut para muhajirin di Madinah. Tatkala Rasulullah SAW dan para muhajirin datang di kota Madinah, Allah jelaskan salah satu sifat yang terpuji yang ada pada orang-orang Ansar, wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan diri mereka atas orang lain walaupun sebenarnya diri mereka itu membutuhkannya. Orang-orang Ansar tatkala muhajirin datang, mereka berebut. Berebut apa? Berebut supaya rumahnya ditempati. Berebut supaya tempat tinggalnya juga ditinggali oleh muhajirin. Seandainya pun dia harus berada di pojok rumah yang hanya cukup untuk badannya dalam keadaan tidak nyaman, maka itu pun mereka lakukan. Kenapa? Mendahulukan saudaranya. Inilah sifat orang-orang Ansar yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dalam surat Al-Hasyr yang ke-9. Dan setelah Allah menjelaskan mereka itu mengalahkan diri mereka atas saudara-saudaranya walaupun mereka sedang membutuhkannya, Allah menjelaskan wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kekikiran, barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat pelit, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini isyarat bahwasanya orang-orang Ansar adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang beruntung disebabkan diantaranya dikarenakan sikap kikir yang ternafikan dari diri-diri mereka. Mereka tidak memiliki sikap kikir, mereka tidak memiliki sifat pelit, mereka dermawan, mereka ithar atas saudara-saudaranya dalam urusan-urusan duniawi, tapi bukan dalam masalah-masalah kurbah dan ibadah. Barakallahu fikum. Ini makna secara ringkas dari hadis yang kita baca. Hadis yang ke-13 an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekali lagi, seandainya majelis depan ada yang mau membaca hadisnya, kita persilakan. Dan kita sangat menginginkan hal itu supaya tadi yang kita sampaikan di atas, kita belajar ini menginginkan peningkatan, bukan di situ-situ saja stuck, di situ-situ aja kita inginkan peningkatan, kenaikan kualitas dalam belajar kita. Kita sekarang belajar, keinginan kita di beberapa tahun ke depan kita yang mengajar. Nah, dan itu kita lakukan dengan melakukan peningkatan pada diri-diri kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.